Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sedang kita rasakan pada pagi hari yang berbahagia ini adalah nikmat hidayah, nikmat taufik sehingga kita dapat mengisi di pagi hari yang cerah waktu pagi hari kita ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Di antara bentuknya yang sedang kita jalani adalah mendengarkan radio kesayangan kita ini untuk menyimak nasihat-nasihat, motivasi-motivasi iman yang dapat menumbuhkan ketakwaan di dalam diri kita. Para pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang terdapat di dalam Sayyidul Khatir karya Imam Al-Jauzi rahimahullahu taala. Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala itu tentang seorang akan berada dalam bahaya yang besar ketika dia merasa aman ataupun tidak merasakan balasan daripada dosa yang sedang dia jalankan. Beliau mengatakan, "Man arada dawam al-afiyah was-salamah falyattaqillahi 'azza wa jalla." Siapa yang ingin terus-menerus mendapatkan keselamatan, maka kuncinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mendapatkan keselamatan yang hakiki, jadi ketika Anda merasakan sebuah kelezatan di dunia ini, kenikmatan di dunia ini, itu benar-benar kenikmatan yang nikmat. Itu benar-benar kenikmatan yang lahir dari ridho Allah, keridhaan Allah SWT untuk Anda. Maka satu-satunya kunci adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika di hadapan orang ataupun ketika sendirian tidak ada orang yang melihat Anda. Tapi ketika Anda itu mendapatkan nikmat, Anda mendapatkan nikmat, Anda berkelimang harta, Anda mendapatkan rumah baru, mobil baru, kendaraan baru, gaji yang mentereng, ya, istri yang cantik, anak-anak yang sehat, Anda juga sehat walafiat. Tapi Anda tidak sedang berada dalam takwa kepada Allah, ketahuilah bahasanya, nikmat itu, ya, nikmat itu sebenarnya adalah bencana. Kesehatan yang Anda dapatkan sebenarnya adalah penyakit. Ya. Kalau kita tidak sedang berada dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya nikmat itu adalah malapetaka. Sehat yang kita dapatkan itu sebenarnya penyakit. Jadi itu adalah nikmat yang semu. Karena di balik nikmat itu ada murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang tidak jadi orang tersebut sedang tidak benar-benar merasakan nikmat. Dia sedang tidak benar-benar merasakan nikmat. Ya, nikmat itu hanya terlihat pada casingnya saja, tapi mingkibalihil azab, kata Al-Quran, di balik itu adalah ada azab yang menunggu. Ya, jadi semata-mata seorang mendapatkan nikmat, mendapatkan kesenangan, kesuksesan di dunia ini, bukan berarti kemudian dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Menjadi orang-orang yang benar-benar mendapatkan kenikmatan di dunia ini. Tapi orang yang benar-benar mendapatkan kenikmatan, lahir dan batinnya adalah kenikmatan, adalah orang yang mendapatkan lapangan rezeki di dunia ini, anak-anak yang sehat, keturunan-keturunan yang menyenangkan, ya kan? Pekerjaan yang menyenangkan, gaji yang bahkan lebih dari cukup yang dia dapatkan. Itu ya, dan dia bertakwa kepada Allah. Nah, itulah dia sedang berada dalam nikmat. Yang nikmat pasti kalau itu dasarnya takwa, pondasinya takwa ya, itu nikmat seperti itu akan menggiring dia kepada ketakwaan yang lain. Apa itu? Yaitu syukur. Tapi kalau orang dapat nikmat, dapatkan nikmat, pondasinya sudah enggak benar. Basicnya sudah enggak benar, hatinya sudah enggak benar ya. Jadi enggak ada takwa di dalam dia mencari rezeki itu, ataupun tidak ada takwa dalam kehidupannya ketika dia sedang mendapatkan nikmat yang bergelimang itu, maka enggak akan berkah kenikmatan itu, dan enggak akan, sehingga kalau enggak berkah enggak akan melahirkan takwa yang berikutnya. Ya. Enggak mungkin akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Ciri nikmat yang kita dapatkan itu adalah keberkahan ya. Itu melahirkan, membuka pintu-pintu kebaikan. Kalau yang seperti ini, dia tidak akan membuka pintu-pintu kebaikan. Yang ada malah membuka pintu keburukan. Dia dapat nikmat, respon dia apa? Kufur pada nikmat itu. Nah ini kalau basicnya sudah enggak benar ya, itu enggak takwa. Jadi kalau siapa yang ingin dawamal afiyah, mendapatkan keselamatan, kelezatan, kebahagiaan dunia yang terus menerus, yang langgeng, maka kuncinya adalah takwa. Yang dimaksud dengan al-afiyah di sini adalah al-afiyah yang sebenarnya ya, kelezatan dunia, kenikmatan dunia yang sebenarnya, yang basicnya adalah ridha Allah, yang berada dalam lingkup ataupun pelukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di luar sana juga ada orang yang maksiat, tidak bertakwa kepada Allah, kufur kepada Allah, musyrik kepada Allah, dapatkan dunia berlimpah. Ya, tapi ingat bahwasanya itu adalah sebenarnya petaka. Kalau enggak ada takwa, itu adalah petaka. Makanya kita mendengar istilah istidraj kan? Istidraj. Allah kasih nikmat, nikmat terus. Nanti tinggal nunggu waktu. Ya, Allah kasih dia terus bukakan dunia, dunia, dunia sampai pintu-pintu maksiat juga terbuka untuknya, leluasa. Ya, akhirnya gelap hatinya, naudzubillah min dzalik. Kemudian dia enggak merasa kalau dia sedang berada dalam kegelapan, hatinya berada dalam bahaya. Sehingga mati datang dalam seketika dan dia enggak siap. Nauzubillah min dzalik. Fa innahu ma min 'abdin atlaqa nafsahu fi syai'in yunafi taqwa in wa in qalla. Tidaklah seorang hamba itu melepaskan pandangannya atlaqa nafsahu, melepaskan hati jiwanya pada sesuatu yang bertentangan dengan takwa, walaupun sedikit, illa wajada uqubatahu ajilatan au ajilatan, melainkan dia akan mendapati, dia akan mendapatkan hukumannya cepat atau lambat. Wa minal iqtirari an tusi'a fatara ihsanan. Salah satu bentuk orang itu berada dalam, orang itu tertipu, seorang itu kena tipu atau seorang itu tertipu oleh iblis dan juga hawa nafsunya adalah ketika dia melakukan kesalahan, melakukan maksiat, dosa, tapi dia melihat dia sedang melakukan kebaikan. Ya, dia sedang melakukan amal soleh. Dia tidak sadar kalau yang dilakukan itu adalah kesalahan, tapi yang dia yang ada dalam pandangannya maksiat, kesalahan itu justru adalah kebaikan ya. Seperti seorang misalnya melakukan korupsi. Korupsi, tapi dia perjuangan untuk uang korupsi, untuk apa misalnya? Untuk berinfak misalnya, untuk menafkahi keluarga misalnya. Nah kadang-kadang dari celah itu setan masuk untuk menipu kita. Wah ini kan yang kita perjuangkan kan keluarga, nafkah keluarga itu wajib. Nah setan menjadikan kita lupa bahwa dari mana dapatnya harta itu, dari cara yang haram, dibiaskan sama setan. Yang dibukakan dalam pikiran kita apa? Ini untuk apa? Ya, padahal dalam harta itu di hari kiamat ditanyanya dari dua arah. Min ainak tasabahu wa fima anfaqahu? Dari mana kamu mendapatkan harta itu dan untuk apa kamu gunakan? Ya, setan membiaskan seperti itu sehingga dia perjuangkan. Ya, sehingga dia menganggap ini adalah perjuangan, ini kebaikan. Ya, ini tanggung jawab gitu kan. Nah, seorang misalnya bergelimang dengan kehidupan riba, dia sampai nekat untuk mencoba pinjaman-pinjaman ribawi gitu, untuk membuat rumah dengan alasan ini supaya keluarga saya nggak kehujanan, keluarga saya nggak kedinginan, supaya saya punya tempat, saya dan keluarga saya dapat tempat tinggal yang layak gitu. Nah, jadi setan yang dibukakan dalam pikiran dia itu yang itu ya, yang bernilai tanggung jawab ya, yang seakan-akan itu kepahlawanan ya, seakan-akan adalah bentuk kewajiban kita, kewajiban dia kepada keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya. Tapi dari mana dia dapatkan, dia lupakan, nggak peduli. Nah itu hati-hati. Jadi setan sering menjadikan membiaskan kita seperti itu. Kita dilupakan. Dari mana dapatnya ini, halal atau enggak, kita enggak peduli. Yang penting nanti hasilnya, keluarnya untuk ya baik memang seperti itu. Tapi kan harta itu ya dilihat baiknya atau halalnya bukan untuk apanya saja gitu. Bukan fungsinya saja untuk apa, tapi dari mana dapatnya. Ya kan? Dari mana dapatnya? Oh, dapatnya dari jalan yang haram, mau digunakan untuk kebaikan apapun ya tetap haram. Ya, mau digunakan amal soleh sebesar apapun, misalnya haji atau umroh, kalau sumbernya dari riba, sumbernya dari apa namanya, dari korupsi, dari mencuri, ya tetap haram. Makanya Allah, Nabi pernah mengatakan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan Allah itu tidak menerima kecuali yang baik-baik. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang tertipu, ditipu sama setan seperti itu. Ya, yang dilihatkan adalah kebaikan-kebaikan. Dari mana datangnya harta itu dia tidak pedulikan. Fatudhannu annaka qad sumihta wa tansa, dan kamu mengira bahwa kamu telah diampuni. Kalau seperti itu ya, korupsi yang penting untuk nafkah keluarga kan memang perintah agama gitu. Riba ya memang riba itu dosa, tapi saya harus memberikan makan kepada keluarga karena itu kewajiban juga dalam agama gitu. Nah, sehingga insya Allah dia mengira kalau seperti itu niatnya, insya Allah sumihta, insya Allah saya diampuni, insya Allah Anda akan diampuni karena niat Anda baik gitu. Nah tidak, ternyata enggak seperti itu. Watansa, dan kamu lupa. Allah mengatakan, man ya'mal su'an yujzabihi, siapa yang berbuat dosa pasti ada balasannya. Siapa yang berbuat dosa pasti ada balasannya. Jadi enggak keanggap yang niat yang baik yang seperti itu. Kalau pondasinya rapuh, niat yang baik itu enggak ada manfaatnya. Kalau seandainya niat baik ketika apa ya, dia berbuat maksiat itu niatnya baik, andaikan itu boleh, andaikan itu bisa jadi alasan, maka semua orang akan menghalalkan dosa, ataupun dosa ini semuanya bisa halal asalkan niatnya baik. Gitu. Orang mencuri untuk berinfak bangun masjid. Orang rampok untuk beli, untuk menyekolahin anaknya. Jadi sah. Oh, enggak bisa seperti itu. Kalau seperti itu hancur dunia ini. Kekacauan ya kan. Dosa tidak menjadi halal karena disebabkan niatnya baik. Ya, penggunaannya baik gitu kan. Tidak bisa. Tetap itu adalah haram. Nah, setan kadang-kadang, nah setan sering menjadikan kita, manusia itu lupa tuh dengan hal ini. Ya, yang dia soroti, yang dia jadikan manusia itu melek. Eh, niat Anda baik ya udah lawi aja dosanya, enggak masalah. Nauzubillah. Padahal Allah mengatakan, "Man ya'mal su'an yujzabih." Siapa yang melakukan dosa pasti ada balasannya. Nah, ini bahaya ketika seorang melakukan dosa, berada dalam kesalahan, tapi dia ini merasa ya, merasa enggak bersalah. Bahkan merasa dia ini sedang melakukan kebaikan. Nah, ini bahaya seperti itu. Orang yang seperti itu susah bertaubat. Ya, mending jauh lebih mulia di sisi Allah kedudukan seorang yang melakukan dosa, kemudian setelah itu dia menangis, menyesal, bersedih, merasa bersalah ya, atas kesalahan yang dilakukan, daripada orang yang seperti itu tadi. Warubama qalatin nafsu. Ya, terkadang jiwa ini mengatakan, innahu yaghfir fatasamahat. Kesalahan itu pasti akan diampuni. Allah pasti akan memaafkan. Wala syakka annahu yaghfiru. Tidak diragukan Allah itu akan memaafkan. Tidak diragukan Allah itu Maha Pemaaf. Walakin, tapi ingat ada catatannya, ada kelanjutannya. Allah itu Maha Pemaaf. Allah itu Maha Pengampun. Tapi siapa? Liman yasha. Untuk hamba-hambanya Allah kehendaki saja. Bukan sekehendak kita. Ya, Allah memberikan ampunan bukan sekehendak kita. Tapi yang Allah memberikan ampunan sesuai dengan kehendak Allah. Siapa yang ingin Allah memberikan ampunan kepadanya gitu. Wa ana ashrahu laka halan fata'ammalhu bi fikri. Aku akan jelaskan sebuah poin, akan saya jelaskan sebuah pemikiran. Coba pasang konsentrasi sebaik-baiknya. Ta'rif makna al-maghfirah. Dari sini Anda akan faham apa yang dimaksud dengan ampunan Allah itu. Wa dzalika anna man hafwa hafwatan. Yaitu seorang yang terjatuh ke dalam dosa, lam yaqsudha, dia tidak sengaja melakukan dosa itu. Wa lam ya'zim 'alaiha qabla al-fi'l. Dia juga tidak menginginkan melakukan dosa itu sebelum dia terjatuh ke dalamnya. Wala azama 'alal 'audi ba'dal fi'l. Dan dia juga enggak berniat ingin melakukan kembali dosa itu setelah dia terjatuh. Ya. Thumma tabaha. Tiba-tiba dia sadar. Jadi dia terjatuh ke dalam dosa enggak sengaja. Sebelumnya enggak ada niat ingin melakukan dosa, enggak ada keinginan dosa. Tiba-tiba keadaan menggiring dia, menguji dia untuk jatuh dalam dosa, akhirnya dia terbawa. Dan setelah dia berbuat dosa pun, dia enggak kemudian kecanduan pengen ngulang lagi. Dia sudah menyesal, menangis. Ya. Tsumma tabaha, tiba-tiba ketika dia jatuh dalam dosa dan dia enggak sengaja itu tadi ya. Dia jatuh dalam dosa, dia enggak sengaja, artinya enggak sengaja itu sebelumnya enggak ada niat melakukan dosa. Ya. Tumantahab tabaha, tiba-tiba dia sadar terhadap apa yang dia kerjakan, yang dia lakukan. Fastaghfirullah, lalu dia beristighfar, meminta maaf, minta ampunan kepada Allah SWT. Kana fi'luhu wa inda khalahu amdan, maka perbuatan salah tadi meskipun itu sebenarnya masuk ke dalam perbuatan dosa yang sengaja. Fi maqamin khata'in, ya, dia tetap salah meskipun tadi. Ya, dia tidak ada niat sebelumnya. Dia enggak sengaja masuk ke dalam dosa itu, tapi itu tetap kesalahan. Maka Allah akan ampun. Orang yang seperti ini dia minta maaf sama Allah, Allah akan ampun. Nah, itulah ampunan Allah kepada yang hamba-Nya Allah kehendaki. Jadi dia terjatuh ke dalam dosa karena kondisi. Ya. Ketika keluar rumah dia bertekad bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Nah, kemudian di luar sana banyak serigala-serigala yang berkeliaran. Dalam tanda kutip, banyak setan-setan berkeliaran. Lingkungan, keadaan menggiring dia akhirnya terjatuh dalam dosa. Padahal sebelumnya dia bertekad untuk bertakwa kepada Allah, tapi keadaan menggiring dia sehingga dia terjatuh. Ya, dia enggak lolos diuji ketika itu. Akhirnya dia pun terjatuh dalam dosa. Lalu tiba-tiba dia sadar, astagfirullah, saya ini salah. Ya, saya ini salah. Nah, kemudian dia bertaubat kepada Allah SWT. Setelah itu dia enggak ada niatan lagi untuk melakukan dosa. Enggak ada. Dia enggak mengupayakan sebab-sebab untuk supaya dosa itu bisa lebih mudah dia lakukan setelahnya. Nah, ini. Nah, itulah kemudian dia minta maaf sama Allah, itulah yang namanya ampunan Allah itu. Ya. Contoh, kemudian beliau memberikan contoh, mithlu an yu'ridalahu mustahsin. Seperti seorang yang diperlihatkan kepadanya seorang gadis yang cantik jelita. Fayaghlibahut taba. Kemudian tabiatnya mengalahkan dia, yang namanya laki-laki normal ya. Melihat wanita cantik pasti dia akan tergoda gitu. Ya, tabiatnya pun mengalahkan dia. Fayatliqun nadhar, akhirnya dia pun lepaskan pandangannya untuk melihat wanita jelita itu. Wa yatashaghalu fi fi hali nadharihi, dan dia menikmati pandangannya. Antalam muhil makna, dan dia ketika itu saking merasa nikmatnya dengan pandangan tersebut, dia lupa kalau ketika itu dia sedang melanggar aturan Allah. Ya, sudah dikalahkan oleh tabiatnya, dikalahkan oleh nafsunya, sampai dia menikmati pandangan tersebut, menikmati maksiat tersebut. Ya, sampai-sampai dia enggak sadar kalau ini nih salah. Hilang kesadarannya, hilang akalnya ketika itu. Enggak sadar kalau itu dia sedang berada dalam pelanggaran terhadap larangan. Fayakunu kal ghaib au kasakron. Dia seperti orang enggak punya akal atau seperti orang yang mabuk. Fa idzan tabaha li nafsihi. Tatkala dia sadar, nadima ala fi'lihi. Langsung dia menyesali perbuatannya tersebut. Faqama an-nadmu bi ghasli tilkal awsakh allati kanat ka'annaha ghilbatun lam tuqsad. Kemudian penyesalannya itu pun menyuci, menghapus kotoran-kotoran dosa tadi yang dia lakukan lam tuqsad, ya, yang dia lakukan tanpa dimaksudkan, tanpa disengaja. Ya, jadi sebelumnya enggak ada dia keinginan ingin berbuat dosa melihat wanita cantik, ingin melepaskan pandangannya kepada yang haram, enggak ada itu. Dia sudah waspada, tapi qadarullah. Manusia punya hawa nafsu. Ketika itu mungkin dia sedang imannya sedang futur atau sedang lemah. Akhirnya dia terjatuh, dikalahkan oleh tabiatnya. Ingat sebelumnya enggak ada niat untuk seperti itu. Nah, ketika dia sedang melakukan kesalahan, dia tidak mengatakan menghibur dirinya ini gini. Dia apa bahasanya dia walaupun salah ini sebenarnya saya ini ada kebaikan di dalamnya gitu kan. Mungkin apa ya? Kadang-kadang setan berikan was-was ya. Ini adalah ciptaan Allah, merundungkan ciptaan Allah, masyaallah. Ya, kadang setan berikan seperti itu. Bisikan-bisikan gitu. Dia tidak seperti itu. Dia ketika jatuh dalam dosa itu benar-benar enggak sadar. Dia sudah dikalahkan sama nafsu tabiat manusianya, kemanusiawinya, manusia lemah, ya. Kemudian tiba-tiba dia ingat Allah, ingat larangan, apa yang terjadi? Astagfirullah, langsung dia beristighfar kepada Allah. Langsung dia menyesal. Bukan ketika dia ingat kemudian dia tolak keingatannya itu, kesadarannya itu. Ya. Ah enggak lah, nanti dulu. Ini ciptaan Allah. Ya, ini keindahan yang harus kita renungkan. Nah, gitu. Enggak seperti itu. Kalau udah seperti itu berarti udah enggak sengaja. Bukan enggak sengaja lagi, udah sengaja itu. Begitu dia ingat, langsung dia menyesal. Ya. Langsung dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza makna qaulihi taala, itulah makna yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru idza hum mubsirun. Jika mereka mendapatkan atau diserang oleh kelompok-kelompok setan, oleh sejumlah setan untuk melakukan dosa, tadzakkaru, kemudian dia pun ingat Allah Subhanahu wa taala, fa idza hum mubsirun. Kemudian dia pun menjadi orang yang bisa melihat kebenaran. Fa'amal mudawi ma'alatil kan nabaroh. Nah, kemudian kondisi yang kedua. Jadi kalau ingin memahami ampunan Allah itu untuk siapa? Nah, untuk orang-orang yang kayak tadi itu. Dia enggak bermaksud melakukan dosa sebelumnya. Setelah terjatuh dalam dosa, dia juga tidak bermaksud untuk kembali ke dosa berikutnya. Ya, adapun nanti setelah dia bertekad, berjuang, ternyata dia terjatuh lagi karena kelemahannya. Ya, itu perlu tobat yang lain. Yang penting kesalahan yang itu yang pertama itu udah diampuni sama Allah dengan tobatnya itu. Ya, bukan berarti setelah itu dia enggak akan salah lagi, maksum enggak. Dia tetap berpotensi jatuh lagi dalam dosa, tapi dia tidak memaksudkan. Tidak menginginkan terjadinya dosa itu, tapi dia dikalahkan hawa nafsunya. Habis itu minta maaf sama Allah. Nah, ini untuk orang seperti ini nih. Untuk pelaku maksiat yang seperti inilah ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian orang yang kedua nih. Fa ammal mudawim ala tilkan nadhar. Adapun orang yang terus-menerus konsisten senantiasa melihat pandangan-pandangan yang haram. Wal muwaddidu laha, mengulang-ulang dosa itu. Tanpa diberhentikan dengan taubat, tanpa ada upaya bertobat, al musirru alaiha fa ka'annahu fi maqamin muta'ammidin linnahyi. Orang seperti itu seakan-akan seperti orang yang sengaja dalam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Mubarizin bil khilaf, dia nekat menyelisihi perintah Allah. Ya, dia orang yang seperti ini memang berniat. Sebelum terjatuh dalam maksiat, dia sudah berniat melakukan dosa. Sehingga upaya-upaya dia lakukan. mungkin dia sedang dalam kondisi jauh dari dosa, ya, sedang berada dalam lingkungan yang baik, dia upayakan, dia berupaya supaya bisa sampai pada dosa itu. Nah, yang seperti itu namanya sengaja. Kemudian setelah berbuat dosa selesai, dia berniat lagi ingin melakukan dosa. Nah, ini keadaan yang kedua, ya, orang yang jenis yang kedua. Maka orang yang seperti ini, fal afu yab'udu anhu bimiqdari israrihi. Orang yang seperti itu, ampunan Allah itu akan jauh darinya. Sejauh kualitas, sejauh mana kenekatan dia di dalam berbuat dosa. Sejauh kualitas dia di dalam apa ya? Sedikitnya kualitas takwanya kepada Allah SWT, maka sejauh itu pula jauhnya ampunan Allah untuknya. Wa minal bu'di an la yara jazaa'a 'ala dzalik. Nah, di antara indikasi dia sudah dijauhkan dari ampunan Allah, yaitu dia tidak merasa lagi ketika berbuat dosa, dia lupa. Allah jadikan dia itu lupa balasan ataupun ukub balasan atau azab dari dosa yang dia lakukan. Nah, ini indikasi bahwa dia telah dijauhkan dari ampunan Allah SWT. Sehingga dia seperti orang enggak sadar, seperti apa ya? Ya, seperti orang yang pura-pura enggak sadar tadi, ya. Dia terperdaya dengan bisikan setan tadi yang ditampakkan dari dosa itu baik-baiknya saja. Disangkakan dia sedang melakukan perbuatan baik, ya. Makin terus menerus dia berdosa, makin jauh dari ampunan Allah SWT. Nah, maka dibedakan, ya. Jadi beda antara dua orang tadi. Yang satu bertekad dia dalam bertakwa, dia sudah bertekad enggak mau berbuat dosa, tapi dikalahkan hawa nafsunya lalu minta maaf pada Allah. Itulah orang-orang yang terpuji, ya. Itu bahkan ciri penduduk surga itu seperti itu. Bukan penduduk surga itu enggak pernah salah. Maksum bukan, tapi penduduk surga itu mereka salah, dan ketika salah langsung mengingat Allah, langsung minta maaf. Dan dia jatuh ke dalam kesalahan itu enggak sengaja. Ya. Artinya enggak sengaja itu bukan enggak sengaja dalam pandangan fikih, ya. Ya, kalau dalam pandangan fikih enggak sengaja itu karena lupa, karena apa? Kalau ini dia menikmati gitu. Kalau secara pandangan fikih orang seperti ini sengaja gitu kan. Tapi maksudnya adalah dalam cara pandang yang lain. Ya, dalam cara pandang yang lain dari sisi yang lain lah. Artinya enggak sengaja itu sebelumnya dia enggak mengupayakan sebab-sebab. Sebelumnya dia bertekad tetap ingin bertakwa kepada Allah, tapi kondisi membawa dia untuk bermaksiat. Gitu. Akhirnya dia terbawa. Nah, kemudian dia ingat sama Allah, ya, lalu minta ampun. Nah, orang seperti ini terpuji sebenarnya. Itulah yang dipuji dalam firman Allah. Idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru. Jika mereka digoda, diserang oleh sejumlah setan, sekelompok setan, lalu tiba-tiba dia ingat Allah, fa idza hum mubsirun. Ketika itu dia pun menjadi orang yang melihat kebenaran, melihat hidayah Allah SWT. Kemudian dia bertobat. Kita orang yang kedua, dia sudah terjatuh dalam dosa, dia berniat, memang sudah berniat berbuat dosa. Kemudian bahkan ingin, sudah punya tekad setelah dosa itu selesai ingin mengulang lagi gitu. Nah, orang yang seperti ini jauh. Sekalipun dia beristighfar, tapi dia masih punya tekad untuk melakukan dosa itu lagi. Nah, maka yang seperti itu istighfarnya lemah, ya. Mungkin Allah ampuni, mungkin, ya, karena memang siapapun pelaku dosa besar, bagaimanapun kualitasnya, kalau itu masih dalam batas dosa besar, enggak sampai syirik, nanti di akhirat akan Allah ampuni sesuai dengan kehendak Allah. Tapi bagi mereka yang bejo, ya, yang beruntung, kita enggak tahu. Hukum asalnya dia salah, dia akan diazab. Nah, orang yang seperti itu, ya, hukum asalnya jauh dari rahmat Allah SWT. Adapun nanti kalau mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan amr Allah di akhirat, walaupun dia belum bertobat di dunia, maka itu adalah fadlun minallah, ya. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun. Tapi kita enggak tahu, ya, siapa yang mendapatkan. Maka jangan terlena dengan perbuatan maksiat. Wa'alam annahu min a'zamil mihan. Ketahuilah di antara malapetaka yang paling besar, malapetaka yang terbesar itu adalah al-ightiraru bis-salamah ba'da dzanbi. Seorang terpedaya, ya, seorang menganggap dia sedang berada dalam keselamatan setelah dia melakukan dosa. Ya. Jadi antara malapetaka besar yang didapatkan seorang manusia ketika dia merasa selamat, merasa aman-aman saja hidupnya, senang-senang saja setelah dia melakukan dosa. Nah, ini jangan dikira orang yang seperti itu enggak mendapatkan azab. Bahkan ketika itu dia sedang mendapatkan azab Allah yang paling besar. Apakah itu ketika hatinya sudah enggak peka lagi, nuraninya sudah enggak peka lagi menangkap ini dosa, mendeteksi ini adalah dosa. Bahkan nuraninya ataupun jiwanya mengkondisikan dia bahwa kamu menghibur dia, nafsunya menghibur dia, kamu ini baik-baik saja. Padahal tadi malam sedang berbuat dosa, kemarin habis berbuat dosa, pekan kelalu habis berbuat dosa. Dia lupakan begitu saja dosanya. Orang yang seperti itu, ketika dia seperti itu, saat itulah dia sedang mendapatkan hukuman Allah. Jadi hukuman Allah itu bukan hanya bencana alam, gunung meletus, tsunami, longsor, rumah kebakaran, alhamdulillah. Bukan hanya itu. Kalau itu hukuman seperti itu, ya masih ringan. Hukuman yang seperti itu bisa menjadi rahmat. Kalau hukuman yang seperti itu kan, orang bisa jadi ingat Allah, sadar, ya kan. Musibah yang menjadikan kita bisa ingat Allah, sadar dosa kita, terus minta maaf sama Allah, itu nikmat. Daripada kenikmatan yang menjadikan kita lupa sama Allah, ya, menjadikan kita ini terjerumus ke dalam dosa, dan menjadikan kita ini pura-pura gak sadar dengan dosa tersebut. Nah, itu sebetulnya nikmat itu adalah azab. Fa'inal uqubata tata akhir. Orang yang seperti itu, yang terpedaya dengan merasa dia ini selamat setelah melakukan maksiat, ya sejatinya hukumannya sedang menanti. Hukumannya memang diakhirkan. Hukumannya diakhirkan. Apa manfaatnya maksiat-maksiat? Apa manfaatnya kenikmatan? Kenikmatan yang didapatkan dari dosa-dosa, maksiat-maksiat, syahwat-syahwat. Kalau ternyata finishnya itu nanti adalah uqubah. Finishnya itu adalah azab, na'udzubillah. Makanya ada seorang pujangga mengatakan, fama min ladzatin min ba'dihan naru, fala khairan min ladzatin min ba'dihan naru. Tidak ada kebaikan dalam kelezatan yang ujung-ujungnya neraka. Andaikan saudara, para pendengar Radio Muslim, ditawarkan oleh salah seorang raja paling kaya di dunia ini, punya kerajaan paling mewah di dunia ini, Anda ditawarkan, silahkan Anda tinggal di kerajaanku, silahkan Anda menjadi raja selama 1 tahun ini, nikmatilah semua fasilitas gratis, free untuk Anda, nikmatilah bersama keluarga Anda, silahkan, saya tak resign dulu dari kursi kerajaan, Anda yang jadi raja, ya. Tapi 1 tahun saja, setelah itu sudah genap 1 tahun, Anda akan saya bunuh, Anda akan saya gantung, Anda akan saya strum, habis itu Anda mati. Ya, kira-kira kalau para pendengar Radio Muslim mendapatkan tawaran seperti itu, mau enggak menerima tawaran seperti itu? Silakan berfoya-foya, nikmati senikmat-nikmatnya, tapi ingat cuma 1 tahun. Nanti ujung-ujungnya mati mengenaskan. Ya. Mau enggak kita dengan tawaran itu? Saya yakin kita enggak ada yang mau. Karena apa? Kita lihat, kita tahu ujungnya apa. Yang kita lihat ujungnya. Adapun kenikmatan, ya, fasilitas kerajaan, fasilitas istana yang begitu mewah, bergelimang harta, itu enggak kita lirik. Kenapa? Karena kita tahu apa nanti akibatnya. Kita yakin apa itu akibatnya. Apa manfaatnya kenikmatan seperti itu? Kalau ujung-ujungnya mati, mati mengenaskan, habis itu udah. Ya toh? Kita enggak tertarik. Nah, harusnya seperti itu juga. Keyakinan kita terhadap dosa. Senikmat-nikmatnya dosa itu, ujung-ujungnya itu petaka. Ujung-ujungnya itu bencana. Ujung-ujungnya itu musibah. Ujung-ujungnya itu azab Allah, murka Allah. Nah, jadi ketika kita sedang diuji dalam dosa. Ini juga sebagai nasihat untuk diri kami terutama. Maka ingat, ingat akibat ataupun ingat finish, ya, akhir hasil yang kita dapatkan dari dosa itu apa? Bahwa pasti itu adalah murka Allah. Pasti ya, dosa itu membawa kita ke neraka Allah, naudzubillah, ke azab kubur. Nah, dengan itu kita gak peduli dengan kelezatan-kelezatan dosa. Karena dosa itu lezat. Kalau iman kita lemah, maka kelezatan dosa itu bisa menjadikan kita itu mabuk. Lupa nanti akibatnya apa gitu. Kita lupa akibatnya apa. Beda sama orang yang tahu nanti akibatnya itu sukses, baik, mulia. Maka mau mukaddimahnya ataupun sebelumnya dia harus berjuang mati-matian, dia akan lakukan. Ya. Misalnya ada seorang pengen jadi pengusaha sukses, ya. Dia tahu kalau jadi pengusaha sukses itu enggak simsalabim. Dagang satu hari kemudian langsung sukses itu bertahap, butuh bertahun-tahun gitu kan. Tapi dia tetap jalan nih. Bangkrut, bangkit lagi gitu kan. Ya, bangkrut, bangkit lagi, ditipu sama orang. Dia enggak mundur, tetap jalan terus gitu. Jatuh bangun. Kenapa kok dia bisa sabar merasakan pahit itu? Karena dia tahu nanti hasilnya, ujungnya apa? Ujungnya adalah kesuksesan nanti, seperti teman-temanku gitu. Seperti orang-orang lain gitu, yang sudah mengalami. Nah, demikian juga seorang ketika sedang berada dalam kemalasan beribadah, memang berat untuk bisa beribadah istiqomah kepada Allah SWT. Tapi lihat ujungnya nanti. Ujungnya surga Allah SWT, yang di dalamnya bidadari yang cantik jelita. Di dalamnya ada kenikmatan mala ainun ra'at, yang belum pernah terlihat keindahannya itu. Tidak ada keindahan yang keindahan surga itu belum pernah dilihat oleh mata. Seindah-indahnya pemandangan yang dilihat oleh mata kita di dunia ini, maka surga itu jauh lebih indah dan belum pernah terdengar di telinga. Adapun cerita-cerita di Al-Quran dan Sunnah itu untuk mendekatkan, untuk memahamkan saja kita tentang nikmat-nikmat surga. Tapi hakikat nikmat itu, gak bisa diceritakan oleh lisan manusia, gak bisa difahami oleh telinga manusia di dunia ini. Ya, hakikatnya jauh lebih indah. Ya. Kemudian bahkan belum pernah terbetik di dalam benak manusia keindahannya itu, masya Allah. Ketika kita lihat itu surganya, maka pahit, getir, perjuangan, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, menjaga pandangan, menjaga dari makanan-makanan yang haram dan yang lainnya, itu menjadi lupa pahit-pahitnya itu, menjadi dinikmati, ya. Nanti akan jadi kenangan manis yang ini. Nah, kemudian min a'zamil 'uqubati an la yuhissal insanu biha. Di antara bentuk hukuman besar Allah kepada seseorang adalah ketika dia tidak merasakan sedang berbuat dosa padahal dia sedang berbuat dosa. Wa antakuna fi salbiddin wa tamsil qulub wa su'il ikhtiyari li nafsi. Sehingga agamanya runtuh, hatinya keras, dan hari-harinya dipenuhi dengan keburukan dan dia enggak sadar kalau dia sedang berada dalam keburukan. Nah, itu adalah hukuman Allah. Hukuman Allah yang paling besar kepada seorang hamba. Lebih besar daripada hukuman bencana alam, tanah longsor, kecopetan, kebakaran. Hukuman yang seperti ini lebih besar, lebih mengerikan. Ya. Ketika hati seseorang tidak peka lagi terhadap dosa, bahkan menghibur dirinya agar tetap istiqomah dalam diri dalam dosa. Nauzubillah min dzalik. Qala ba'dul muta'abbirin, sebagian orang-orang yang pandai merenungkan keadaan, orang-orang yang pandai bertadabbur, ada yang mengatakan atlaqtu nadhari fima la yahillu li, aku lepaskan pandanganku pada sesuatu yang haram. Thumma kuntu antadhiru al-'uqubah, setelah itu aku coba menunggu datangnya hukuman Allah. Fa'uljitu ila safarin, suatu ketika aku melakukan perjalanan jauh, aku bersafar. La niyata li fih, enggak ada niat sebenarnya aku untuk melakukan safar itu. Sebelumnya enggak ada perencanaan ingin melakukan perjalanan itu. Pokoknya tiba-tiba ada rasa pengen safar gitu aja, pengen jalan. falaqaitul masyaq, ketika di perjalanan saya mendapati kesusahan-kesusahan. Thumma aqaba dzalika mauta a'azzil khalqi indi, ditambah lagi ketika sedang di perjalanan aku mendapatkan musibah berupa meninggalnya orang yang paling aku cintai di dunia ini. Wa dhahaba asya'a kana laha waq'un 'azimun 'indi, dan harta-harta, keluarga-keluarga yang berharga bagi hidup saya ketika saya sedang safar itu tiba-tiba hilang dariku. Tiba-tiba nikmat itu hilang dariku. Tsumma talafi tu amri bitaubah. Kemudian aku pun sadar bahwa ini adalah akibat dari pandangan yang aku lepaskan kepada hal-hal yang haram kemarin. Lalu aku pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasalaha hali. Keadaan hidupku pun menjadi lebih baik. Hidupku pun kembali normal, menjadi baik. Ya. Tsumma adal hawa. Setelah taubat itu, setelah kehidupan ini menjadi membaik karena kita bertaubat, kemudian hawa nafsu mengajakku untuk kembali lagi ke dosa itu. Fahamalani ala itlaqi basari marwatan ukhra. Dia mengajakku untuk melepaskan pandangan pada hal yang haram yang kedua kali. Fapumisa qalbi, hatiku pun keras. Wa'adimtu raqqatahu. Ya, wa'adimat raqqatahu. Kelembutan hatiku hilang. Wastuliba minni ma huwa aktsaru min faqdil awwal. Nikmat-nikmat, keberkahan-berkahan hidupku hilang, ya, dicabut sama Allah, melebihi, lebih banyak daripada keberkahan, kenikmatan-kenikmatan yang dicabut oleh Allah ketika dosa yang sebelumnya, dosa yang dia sebelum bertobat, pandangan yang pertama tadi. Wa waqa'a li ta'widun minal mafqud bima kana faqduhu aslah. Dan ganti yang Allah berikan kepadaku setelah aku bertobat kemarin, dikasih sama Allah ganti yang lebih baik. Tapi setelah jatuh lagi dalam dosa itu lagi, kembali lagi dalam dosa itu lagi, ganti yang lebih baik itu dicabut sama Allah SWT. Falamma ta'ammaltu ma uwidtu ma wa ma suliba minni. Aku pun merenungi keberkahan-keberkahan, kenikmatan-kenikmatan hidup yang Allah cabut karena dosa itu. Sihtu min alam tilkasiyat. Aku pun sadar ketika aku merenungkan nikmat-nikmat, keberkahan-keberkahan hidup yang Allah cabut setelah aku bermaksiat itu tadi, sihtu min alami tilkasiyat, aku pun sadar, aku menjadi sadar. Fama ana unadi min man ala sahil, maka aku panggil, ya, aku berseru kepada orang-orang yang berada di pinggiran. Ikhwani, wahai saudaraku, ihdharu lujjata hadzal bahri, hati-hati kalian terhadap pusaran arus laut ini, ya. Wala taghtarru bisukunihi, jangan kalian terpedaya dengan tenangnya gelombang di atas, ya. Di bawahnya bisa jadi ada arus yang menyedot, yang membahayakan. Di atas tanpa air itu, tanpa air laut itu tenang, di bawahnya ada palung, ada pusaran arus yang membahayakan. Wa'alaikum bisahil, kalian hendaklah tetap di tepian. Walazimu hisnat taqwa, dan hendaklah kalian senantiasa berlindung di balik benteng ketakwaan. Fal'uqubatu murrah, ingatlah bahwa, sadarilah bahwasanya hukuman Allah itu pahit, ya. Wa'lamu anna min mulazamati taqwa miraratin min faqdil aghrabi wal mustahayat. Ketahuilah bahwa untuk menjadi insan yang bertakwa, untuk menjadi insan yang selalu bertakwa, itu memang ada pahitnya, ya. Dia harus kehilangan kelezatan-kelezatan. Dia harus kehilangan berbagai macam kelezatan. Ghaira annaha fi darbil mathali kal himyati tu'qibu sihatan. Hanya saja jika dia sedang seperti itu, ya, meskipun dia merasakan pahit dalam takwa, dalam sabarnya, ya. Meskipun dia dalam menjadi orang bertakwa itu harus rela meninggalkan kelezatan-kelezatan dosa, ketahuilah bahwasanya ketika itu dia sedang berada dalam benteng ketakwaan, dalam baju pelindung, ya. Ketakwa itu ibarat seperti baju yang melindungi dia dari penyakit-penyakit, ibaratnya seperti apa ya, vaksin gitulah, ya, yang membentengi dia dari virus-virus yang jahat. Walaupun vaksin itu pahit, vaksin itu kalau disuntikkan sakit, ya. habis itu ada yang demam, ada yang linu-linu, ya kan? Tapi setelah itu apa akibatnya? Dia akan lebih kebal, ya. Dia akan terjaga, terlindungi dari virus-virus yang jahat dengan izin Allah. Nah, takwa itu seperti itu. Wattakhlid, adapun mencampur adukkan amal soleh dengan amal keburukan, rubbama jalaba maut, jalaba mautul faja'ah. Ya. Mencampur adukkan kebaikan dengan keburukan, amal maksiat dengan amal soleh, hati-hati, kematian itu datang dengan tiba-tiba. Wabillahi launumtum alal mazabil. Demi Allah, andaikan anda, andaikan kalian itu tidur di tempat-tempat sampah, ma'al kullab, bersama anjing-anjing, fi talabi ridal mubtala, mubtali, ya, untuk meraih keridhaan Tuhan semesta alam, kana qalilan fi naili ridha. Dalam keadaan seperti itu, keridhaan yang akan anda dapatkan hanya sedikit, ataupun potensinya untuk mendapatkan ridha sangat sedikit. Walau balagtum nihayatal amani min aghradid dunya, andaikan seluruh cita-cita dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia ini anda dapatkan, ma'iradihi ankum, namun Allah berpaling dari anda, Allah marah sama anda, kanat salamatukum halakan, maka kesuksesan duniamu ketika itu adalah bencana. Wa'afiyatukum marba, wasihatukum saqama, dan sehat yang sedang anda alami ketika itu sebenarnya adalah penyakit. Wal amru bi akhirihi, dalam memandang perkara itu adalah lihatlah apa akhirnya, apa ujungnya. Wal aqilu man talammahal awaqib, orang yang berakal itu adalah orang yang melihat, orang yang melihat akibat dari perbuatannya. Wasabiru rahimakumullah, bersabarlah wahai orang-orang yang dirahmati Allah, hajiral bala, terhadap ujian-ujian Allah untuk melakukan dosa tadi. Fama asra'a zawalahu, sesungguhnya ujian Allah itu akan cepat berlalu. Mungkin Allah akan uji kita melihat pandangan-pandangan yang haram, atau digoda kita untuk jalan-jalan rezeki yang haram. Itu hanya beberapa saat, mungkin beberapa jam saja, atau beberapa hari saja. Kalau kita sabar, istiqomah, tetap pada pendirian kita, tetap pada real ketakwaan kita, berlalu badai itu. Kemudian tenang kembali, langit menjadi biru, pelangi datang, ya, tenang. Biasanya ujian Allahnya sebentar saja, dan kemudian setelah itu kita dengan sabar sebentar sesaat itu, kita akan mendapatkan kemuliaan yang abadi, ya, kita mendapatkan ridha Allah yang begitu luas. Ingatlah bagaimana kisahnya Nabi Yusuf ketika digoda untuk bermaksiat, diajak berzina sama wanita yang cantik jelita, istrinya raja. Mungkin momen-momen seperti itu sebentar, ketika Yusuf sedang berada dalam ruangan, kemudian si wanita ini masuk, wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu dia tutup rapat. Wa qalat hayy talak, dia rayu si Yusuf, kemari Yusuf, mari, saya berhasrat kepada anda, saya cinta, saya jatuh cinta dengan anda. Karena Yusuf ini sangat tampan sekali. Yusuf laki-laki yang normal, beliau pun nabi, tapi beliau manusia juga. Walaqad hamma bihi wa qad laqad hammat bihi wa hamma biha. Yusuf pun, ya, ketika itu si wanita ini sudah begitu berhasrat kepada Yusuf, dan Yusuf pun terbawa tabiatnya, terbawa kelemahan manusiawinya, juga berhasrat kepada wanita ini. Tapi apa? Qala ma'adallah, ya Allah lindungilah aku, ya Allah lindungilah aku. Dia enggak kalah sama tabiatnya. Dia lawan langsung ingat Allah. Qala ma'adallah, ya Allah lindungilah aku. Nah, saat-saat seperti itu, ketika pintu-pintu ditutup, ketika Yusuf diajak, biasanya yang ngajak ini cowoknya, ini yang ngajak cewek, ceweknya cantik lagi, di dalam ruangan gak ada yang lihat siapapun, itu pintu maksiat terbuka lebar, hanya detik-detik yang misahkan dia dengan antara dia dengan neraka, ya, hanya sebentar ketika itu prosesnya. Tapi apa dia merespon apa? Ma'adallah, ya Allah lindungilah aku. Nah, jadilah kita seperti Yusuf ketika berada dalam diuji, dihadapkan pada maksiat. Ma'adallah, berlindung kepada Allah. Jangan berta'awud itu ketika lewat tempat angker aja. Ya Allah, alhamdulillah. Tapi ketika kita, ya, berada dalam malapetaka tadi, dihadapkan dengan maksiat, itu jauh lebih angker daripada tempat angker, ya. Ma'adallah, ya Allah aku berlindung kepada engkau. Ya. Innahu rabbi ahsana maswaya. Sesungguhnya tuanku yaitu raja ya, suaminya si wanita ini sudah merawatku dengan perawatan yang baik. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu enggak peduli di hadapan orang ataupun enggak ada orang, dia takwa sama Allah. Itu orang ikhlas. Nah, setelah itu apa yang dapatkan Yusuf? Yusuf mulia, ceritanya diangkat dalam Al-Qur'an, ya. Ya. Walaupun setelah itu dia mendapatkan kehinaan yang sebentar yaitu di penjara ya kan. Tapi setelah itu dia jadi raja. Jadi raja, ya. Setelah itu dia menjadi raja di Mesir. Kemudian ceritanya ya, dia dipuji-puji menjadi nabi, diceritakan dalam Al-Qur'an sampai hari kiamat. Dengan kesabaran terhadap maksiat yang sesaat tadi. Mungkin hanya berapa saat, mungkin hanya berapa jam. Tapi setelah itu apa? Masya Allah, harum namanya sepanjang hayat sampai hari kiamat. Ya, dipuji, kisahnya dibaca di dalam Al-Qur'an oleh seluruh manusia di akhir zaman sampai hari kiamat nanti. Masya Allah. Maka hendaklah kita bersabar terhadap ujian Allah, karena sesungguhnya ujian Allah itu cepat berlalu. Wallahul muwaffiq, dan Allah dan hanya Allah yang bisa memberikan taufik. Idza haula illa bihi wala quwata illa bi fadlihi, karena tidak ada kekuatan kecuali kekuatannya, dan tidak ada kekuatan kita untuk melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kecuali karena karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, cukup sekian saja para pendengar Radio Muslim, kajian yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat terutama bagi diri kami pribadi, kemudian juga kepada para pendengar sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.